بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sepertinya kita masuk kepada bagian terakhir daripada bab thaharah, yaitu tentang sesuatu yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan bagi orang junub. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin wa yahrumu 'ala al-junubi khamsatu asya' الصلاة وقراءة القرآن وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف واللبث في المسجد. Yang diharamkan, wayahrumu alal junubi, diharamkan alal junubi bagi orang yang junub, khamsatu asya, lima perkara. Yang pertama as-salatu, yang kedua waqiraatul Quran, baca Al-Quran, wa masul mushafi, yang ketiga megang mushaf, wattawafu, yang keempat adalah tawaf, wallubsu fil masjidi, dan diam di dalam masjid, yang kelima itu diam di dalam masjid. Ini sudah dibahas ya sebenarnya ya. Ini hal-hal ini sudah disinggung oleh Imam Taqiyuddin al-Hisni, termasuk oleh Imam Abi Syuja' di bab al-wusl. Ahlan kum sazulkif. Di bab mandi. Wasumiyal junubu, dinamakan junub bidzalika, dinamakan junub dengan junub, li'annahu yab'udu, karena orang yang junub tu yab'udu, menjauh bil janabati, sebab junubnya tersebut, an hadhil asya, dari hal-hal yang tadi disebutkan, as-salat, baca Al-Quran, megang mushaf, tawaf, kemudian diam di masjid, itu dijauhkan oleh orang yang junub, maka dikatakan sebagai junub, karena junub secara bahasa itu kan artinya jauh, jan, al-janbu itu artinya jauh. Sumiyal junubu, dinamakan junub bidzalika, dengan junub, li'annahu, karena orang yang junub, yab'udu, itu menjauh bil janabati, sebab junubnya, an hadhil asya, dari hal-hal yang tadi disebutkan, sholat, baca Al-Quran, sholat, apa namanya, megang Al-Quran, tawaf, dan juga diem di masjid. Amma tahrimu sholati, adapun keharaman sholat bagi orang yang junub, fabil ijma, maka itu hukumnya ijma, apa dalilnya adalah ijma, kesepakatan seluruh mazhab, kesepakatan seluruh ulama tentang hal itu, wa fi ma'naha, dan juga haram bagi orang junub itu hal-hal yang semakna, hal-hal yang sama maknanya dengan sholat, wa fi ma'naha, dan hal-hal yang sama maknanya dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Jagan. Sujudu tilawati, yaitu sujud tilawah. Haram juga sujud tilawah, wa syukri, dan juga sujud syukur. Karena dalam mazhab Syafi'i, sujud tilawah, sujud syukur itu bagian daripada sholat. Sama seperti sholat. Hal-hal yang disyaratkan untuk sholat, disyaratkan juga untuk sujud syukur dan juga sujud tilawah. Maka kalau ada orang dengar ayat Al-Quran dan pas lagi baca ayat sajadah gitu, kalau dia tidak dalam keadaan menutup aurat, tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, tidak dalam keadaan bersih tempat berdirinya, maka tidak disunnahkan, haram baginya sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu kalau dia dengar ayat sajadah atau dia baca, yang kedua dia tutup aurat, yang ketiga dia suci dari hadas kecil, yang keempat dia menghadap kiblat, yang kelima tempatnya harus bersih juga daripada najis. Karena syarat sahnya sujud tilawah, sujud syukur, syarat sahnya sholat, jadi sama. Maka orang-orang yang habisnya takgol kemudian sujud di depan lah, di depan gawang, dia bukan sujud syukur dalam pandangan Syafi'i ya. Karena dalam pandangan Syafi'i sujud syukur itu harus di sama syaratnya sebagaimana syarat sah salat, harus nutup aurat, menghadap ke kiblat, suci dari hadas, dan bersih daripada najis. Wa mana lagi? Wa amma tahrimul qira'ah. Adapun keharaman qira'atul Qur'an, baca Al-Qur'an, walau ayatan, walaupun satu ayat, aw harfan, walaupun satu huruf, sawa'un asarra, baik itu dia bacanya asarra secara diam-diam, artinya tidak dikeraskan suaranya, aw jahar, atau dikeraskan suaranya, idza nataqa bilisanihi, kalau mulutnya natak, kalau mulutnya natak dulu, dia menyebut. Jadi pokoknya kalau dia nyebut ayat Al-Quran, baik ayat Al-Quran itu seayat atau sehuruf, sir secara diam-diam atau juga terang, maksudnya telah disenyapkan atau dikeraskan suaranya, tetap itu diharamkan. Faliqaulihi, karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqra'u al-hala taqra'il ha'idu wadal junubu syai'an minal Qur'an. Tidaklah seorang haid walal junubu dan juga orang yang junub, syai'an, tidak halal bagi mereka, tidak boleh bagi mereka baca syai'an, sesuatu minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Rawahu Tirmidzi, ini dari hadis Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa huwa dhaifun, dan ini adalah hadis dhaif. Sudah disebutkan pada bab mandi janabah, juga disebutkan pada haid, bahwa memang hadis ini hadis dhaif, tapi kata Imam Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, walakinnahu lahu mutabi'at, akan tetapi hadis ini banyak pengikutnya. Banyak pengikut maksudnya banyak hadis yang semakna dengan ini dengan jalur yang berbeda-beda, yang kemudian yajbur du'afahu, yang kemudian kelemahannya itu ditutupi, maka levelnya menaik menjadi hasan. Itu wahtajja li tahrimi biqauli Ali radhiyallahu anhu, dan juga berdalil ulama Asy-Syafi'i, berdalil nih kita ulama Asy-Syafi'i li tahrim, tentang haramnya baca Al-Qur'an bagi orang yang junub, biqauli Ali, dengan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lam yakun yajnubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayat nabi apa nabi yang benar, lam yakun yajnubu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil qur'ani syai'un siwal janabah, tidak pernah ada yajnubu an-nabiyya, yang ini nabiyyu harusnya, yajnubu, iya benar, yajnubu an-nabiyya, tidak pernah ada yajnubu an-nabiyya, yang menjauhkan nabi. Tidak pernah ada sesuatu yajnubu, yang menjauhkan apa? Siapa yang menjauhkan apa? Menjauhkan nabi anil Qur'ani, dari Al-Qur'an, syai'un, sesuatu, siwal janabah, kecuali janabah. Jadi maksudnya tidak ada hal yang membuat Nabi Muhammad jauh daripada Al-Qur'an kecuali janabah. Jadi satu-satunya hal yang membuat Nabi Muhammad menjauh dari Al-Qur'an yaitu ketika beliau dalam keadaan junub. Waruhiya, dan juga diriwayatkan yahjiz lam yakun yahjizun nabiyya, sama yahjiz artinya yamna, mencegah, melarang, tidak ada satupun yang bisa mencegah Nabi Muhammad dari Al-Quran kecuali junub, itu maksudnya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, wa Tirmidhi, dan juga Imam At-Tirmidhi, wa ghairihi, dan juga selain Imam At-Tirmidhi. Waqala innahu hasan, Imam At-Tirmidzi mengatakan innahu hasanun, ya, hadis ini adalah hadis hasan. Waqad kana man'ul junubi al-qira'ata masyhuran baina sahabati radhiyallahu. Dalil lagi nih. Pertama dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua dalil lagi. Yang kedua apa? Qaulu sahabi, perkataan Sayyidina Ali. Kemudian tambah dalil lagi. Waqad kana man'ul junubi al-qira'ah, dan telah nyata man'ul junubi al-qira'ata, larangan atau mencegahnya orang junub al-qira'ata untuk baca Al-Qur'an masyhur, telah ada larangan baca Al-Qur'an bagi orang junub itu masyhuron, itu sudah dikenal, sangat ma'ruf, sangat dikenal baina sahabati, di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi larangan bagi orang haid baca Al-Quran itu orang haid kemudian dilarang baca Al-Quran itu bagi para sahabat itu sesuatu yang maklum, emang begitu adanya, emang dilarang begitu. Walau lam yajid ma'un, kalau seandainya orang yang junub lam yajid tidak menemukan ma'an, tidak menemukan air, wala turaban, dan juga tidak menemukan tanah untuk bertayamum, wasalla, kemudian dia sholat. Sholatnya jadi sholat dihormatil waqti, karena orang yang tidak punya air, tidak punya tahat, tidak punya tanah untuk tayamum, dia namanya faqidu tahuraini. Orang yang faqidu tahuraini sholatnya sholat lihormatil waqti. Walau lam yajid ma'an, kalau ada orang yang tidak menemukan air, wala turaban, dan juga tidak menemukan tanah untuk bertayamum, wasallah, kemudian dia sholat, sholat lihormatil waqti, fahal tahrumul fatihatu amla, apakah haram baginya baca al-fatihah? Karena al-fatihah al-Quran. Orang yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Bagaimana kemudian ketika orang junub datang waktu sholat, dia enggak punya air, dia enggak punya tanah, dia tetap wajib sholat, namanya sholat lihurmatil waqti. Lalu sholat lihurmatil waqti ini apakah dia wajib baca Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu adalah rukun di satu sisi, tapi Al-Fatihah di satu sisi adalah Al-Quran, yang dimana orang junub enggak boleh baca, kan begitu, enggak boleh baca Al-Quran. Wajahani, ada dua pendapat, asahahuma, disahihkan. Salah yang disahihkan daripada kedua pendapat tersebut, inda Rafi'i, dari menurut Imam Ar-Rafi'i, baqa'ut tahrim itu tetap haram. Jadi orang yang junub tetap haram baca surat Al-Fatihah, wa in kana fi shalah, walaupun dia dalam keadaan salat lihurmatil waqti. Wa ya'dilu ila dzikri, dan diganti bacaan surat Al-Fatihah itu dengan bacaan zikir. Ini kata Imam Ar-Rafi'i, sudah kita bahas ya. Wa sahaha an-Nawawi, dan Imam Nawawi mensahihkan, wujub al-qira'ati, wajibnya baca Al-Fatihah. Gitu. Artinya kalau emang Al-Fatihah enggak boleh dibaca karena dia orang yang junub, ya sekalian aja enggak usah salat, kan gitu. Kan ya, bukan cuman baca Al-Qur'an yang enggak boleh dilakuin bagi orang junub, salat juga enggak boleh. Kalau emang enggak boleh baca Al-Qur'an, sekalian aja salatnya enggak usah. Tapi kan tetap ulama tetap mewajibkan salat li hurmatil waqti. Salat li hurmatil tetap diwajibkan. Maka itu Al-Fatihah yang di dalam salat itu diwajibkan. Salat aja tetap wajib gitu. Kan udah kita singgung ya gitu. Kalau emang enggak boleh baca Al-Fatihah, ya salat juga enggak boleh lah. Tapi ternyata salatnya boleh. Jadi kalau sholatnya boleh, baca Al-Fatihah yang bagian daripada sholat, ya boleh. Kalau emang gak boleh baca Al-Fatihah, sekalian aja gak usah sholat, kan? Itu dia tentang keharaman baca Al-Quran bagi orang yang junub. Wa amma tahrimu mashil mushafi. Sedangkan haramnya, mashil mushafi, baca, megang mushaf bagi orang yang junub, fa'idha haruma alal muhdithi, kalau haram bagi orang yang berhadas untuk megang mushaf, fal junubu awla, maka orang yang junub lebih utama, lebih layak untuk diharamkan. Jangan junub, orang yang enggak punya wudu aja enggak boleh megang Al-Quran, kan begitu. Apalagi dia junub. Wa'idha haruma al-masu, kalau diharamkan memegang mushaf, fal hamlu awla, maka gendongnya lebih utama. Gendong, memeluknya, kemudian membawanya jauh lebih utama diharamkan. Aula bitahrim, lebih utama untuk diharamkan. Wa amma tahrimu, nanti dijelaskan dalil kenapa diharamkan baik megang mushaf. Wa amma tahrimu tawafi, sedangkan keharaman tawaf bagi orang yang junub, fali kaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti shalah, tawaf di Ka'bah itu sama seperti sholat. Rawahul Hakim, karena Nabi Muhammad mengatakan demikian, sholat tawaf di Ka'bah itu seperti sholat, maka syarat sahnya tawaf juga sama seperti syarat sahnya sholat. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, muqala sahihul isnad, beliau mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Wafaqahu jama'ah, dan itu yang disepakati, disetujui oleh kelompok-kelompok ulama hadis. Warawa aidan, dan juga diriwayatkan, waruwiya aidan, dan juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bin manzilati shalah, tawaf itu sama levelnya, sama hukumnya seperti salat, illa, hanya saja, annallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ahalla fihi nutqa, Allah halalkan di dalam tawaf an-nutqa, berbicara, faman nataqa, siapa yang berbicara, Fala yantik, maka janganlah ia berbicara illa bi khairin, kecuali dengan perkataan, dengan pembicaraan yang baik. Iya ya, tawaf tuh ya, 7 putaran itu. Kalau kita ditemenin sama orang baik, insya Allah isinya zikir semua. Tawaf kalau kita temennya orang kagak benar, itu 7 kali putaran ngobrol aja bisa. Iya, siapa yang mencegah kita ngobrol ketika tawaf? Kagak ada yang mencegah. Jadi kalau teman kita orang baik, dia pada zikir gitu. Tapi kalau orangnya udah rada malas gitu ya, itu tawaf sambil tawaf ngobrol bisa tuh. Macam-macam diobrolin. Iya, ngomongin orang Afrika lah yang hitam gede banget. Ngomongin orang macam. Lagi tawaf orang bisa ngobrol. Fala yantik illa bi khairin, maka janganlah berbicara kecuali yang baik. Qala al-Hakim, Imam al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti muslim. Hadis ini sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Wa amma tahrim al-lubsi, sedangkan keharaman diam di dalam masjid, faliqaulihi ta'ala, itu sebabnya atau dalilnya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wala junuban illa 'abiri sabil, dan tidaklah boleh orang junub mendekati tempat salat illa 'abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat saja, hatta tatasilu, sampai mereka mandi. Ayla taqrabu, tegasnya makna ayat ini, la taqrabu, janganlah kalian dekati mawadhi'as sholati, tempat-tempat sholat. Wali qawlihi sholayil sholatu wassalam, dan juga karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala li junubin, aku tidaklah menghalalkan masjid dan juga junub. Aku tidak menghalalkan masjid li haidin, bagi orang haid dan juga orang junub. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Wa qala Ibnu Qattan innahu hasan. Imam Ibnu Qattan mengatakan innahu hasanun, hadis ini adalah hadis hasan. Wa'alam, ketahuilah wahai saudaraku, anna at-taradduda, bahwasanya orang yang taraddud itu bolak-balik. Masuk pintu utara, keluar pintu selatan, dia masuk lagi dari selatan, keluar utara, terus begitu bolak-balik. Wa'alam, ketahuilah wahai saudaraku, anna at-taradduda, bahwasanya bolak-balik fil masjid, di dalam masjid, bi mansilatil lubs, itu sama seperti diem di masjid. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, fil lubsi, dalam diam di masjid, bainal ku'udi, baik itu dia duduk, wal qiyami, atau dia berdiri. Jadi yang namanya diam itu diam aja di masjid. Al-lubsu itu ma yuqalu lubsu, apa? Kadar orang dikatakan lubsu itu ya tidak ada batasannya. Jadi orang masuk kemudian diam itu sudah dikatakan lubsu. Karena lubsu itu kan salah satu rukun daripada i'tikaf. Jadi salah satu rukun itikaf itu kan 4. Kaf, lam, mim, nun. Kafnya mu'takif, lamnya lubsun. Lubsun itu enggak ada batasannya. Dalam mazhab Syafi'i lubsun tidak ada batasannya. Yang penting dia diem walau lahdhah. Walaupun sebentar itu dikatakan itikaf. Mimnya masjid, nunnya niat. Nah, itu rukun itikaf. Jadi lubsun itu diem aja. Artinya enggak mesti lama. Sebentar aja udah dikatakan diem. Itu haram bagi orang yang junub. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, fil lubsi, dalam hal diam, bainal ku'udi, antara dia duduk, wal qiyami, atau dia berdiri, dua-duanya sama diam, haram hukumnya bagi orang junub. Wahtaruza syaikhu, dan syaikh mengecualikan bil masjid, dengan menyebut istilah masjid, syaikh Abi Syuja mengecualikan an zikrihi kal madaris, an ghairihi, daripada selain masjid, kal madaris, seperti madrasah, warubat, seperti rubat itu majlis ta'lim. Kalau kayak kita sekarang banyak beberapa majlis ta'lim dinamakan seperti rubat. Biasanya rubat itu khasnya orang-orang Azhar ya, dan juga khas orang-orang Sufi. Orang-orang Sufi menamakan majlis ta'limnya sebagai rubat. Rubat itu ikatan, jadi orang yang masuk situ sudah diikat oleh mursyidnya gitu. Wanahwihima, atau sejenis dengan madrasah dan juga majlis ta'lim tersebut. Sub, artinya majlis ta'lim bukan masjid, madrasah bukan masjid. Ya masjid. Yang didirikan sholat 5 waktu di dalamnya, kemudian afrozat tarik, jalannya diberikan aksesnya, wa'auqofa ardo, kemudian tanahnya diwakafkan. Summa hadha, kemudian ini, idha lam yakun uzrun, kalau tidak ada uzurnya di keharaman diam di masjid bagi orang yang junub itu kalau tidak ada uzurnya. Tapi kalau dia ada uzur, fa in kana, kalau dia ada uzur, kama law ihtilam, seperti orang yang ihtilam, ihtilam itu mimpi basah. Fil masjid, di dalam masjid, dia lagi sholat, habis sholat dia tidur, ketika tidur dia mimpi basah, kan junub tuh. Gitu. Walam yatamakkan minal khuruj, akan tetapi dia enggak bisa keluar, walam yatamakkan, tidak mampu minal khuruj untuk keluar. Kenapa enggak bisa li'iglaqil bab? Pintunya udah dikunci. Habis sisa dia tidur kelamaan yang nungguin masjid sewot dikuncinya di dalam. Dia mimpi junub. Dan dia enggak bisa keluar. Itu kan ma'zur. Ya ada uzurnya. Ya dia enggak bisa keluar karena pintu dikunci. Auli khaufin ala nafsi, atau karena khawatir terhadap dirinya, keselamatan dirinya, awmali atau keselamatan hartanya. Jadi kalau dia ada uzurnya ya boleh diem di masjid. Seperti orang yang juga bencana kan gitu. Bencana sono sini banjir, gunung merapi, gempa bumi. Tempat yang selamat cuma masjid doang. Maka orang-orang diungsikan di masjid ya nggak ada masalah. Atau itu bagai itu sama seperti uzur. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan waliyatayamam bighairi turabil masjidi. Orang yang lagi junub di dalam masjid, kemudian dia kejebak di dalam masjid itu, enggak apa-apa, itu uzur. Kemudian bagaimana biar enggak jadi keharaman? Ya waliyatayamam, kata Imam Ar-Rafi, waliyatayamam, dia tayamum. Bighairi turabil masjid, dengan tanah yang bukan dari masjid. Karena tanah masjid dihormati, maka tidak boleh dijadikan alat untuk tayamum. Tanah masjid itu punya hurmah, punya kehormatan. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan yajib tayamum, wajib itu tayamum. Jadi ketika dia tahu itu dia enggak bisa keluar dikunciin, maka dia wajib bertayamum. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi fi Syarhi As-Saghir, dalam kitabnya Syarah As-Saghir, annahu mustahab, bahwasanya itu tayamum itu disunnahkan bukan diwajibkan. Waqala An-Nawawi, kemudian Imam Nawawi mengatakan fi Syarhil Muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzam, inna tayammuma biturabil masjidi haram. Tayammum dengan tanah masjid haram. Bertayammum dengan tanah masjid itu haram. Karena tanah masjid punya kemuliaan, punya kehormatan. Gak boleh dijadiin tempat tayammum. Kecuali kalau ada di samping masjid. Itu bukan tanah masjid. Tapi kemudian nempel dengan masjid, tanahnya boleh tayammum. Atau debu-debu yang terbang, berterbangan ke dalam masjid, kita kumpulin, kita tayamum dengan itu enggak ada masalah. Tapi kalau tanah masjid enggak boleh. Itu kan juga dengan catatan bahwa dulu masjid-masjid itu dibangun tanpa ada keramiknya. Ya cuman alas saja tanah begitu. Kalau sekarang kan malah mungkin orang enggak bisa gitu. Musala sama. Musala yang penting itu definisi masjidnya. Memang definisi masjid itu diperdebatkan ya. Jadi setidaknya ada 3 definisi masjid. Dikhususkan, walaupun tidak didirikan 5 waktu, tapi memang itu tempat dikhususkan untuk sholat. Ya tentu sholat yang dimaksud itu sholat 5 waktu, walaupun 5 waktu enggak terjadi. Maksudnya ya subuh kadang cuma dia doang seorang. Yang penting sholat tempat itu dikhususkan untuk sholat 5 waktu. Yang kedua, dibuka akses jalannya untuk umum. Namanya sih masjid, cuman aksesnya hanya untuk pekerja situ, itu bukan masjid. Yang kalau kita masuk pakai tap, pakai kantor, pakai kartu. Jadi tempatnya dikhususkan, wa afrozat tarik, jalannya dibuka buat umum. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu tanah diwakafkan. Kalau 3 ini sudah terpenuhi, apapun namanya tetap masjid. Itu kan musola, langgar, surau, itu kan kita doang yang namain. Iya, syariat menghukumi itu 3 hal itu. Tapi ada imam, termasuk Imam Az-Zarkasi ya. Az-Zarkasi itu punya kitab Badruddin Az-Zarkasi, ulama Syafi'i. I'la musajid bi'ahkamil masajid. Masjid itu cuma 2. Dikhususkan sholat, yang kemudian afrozat tariq, dibuka jalannya. Walaupun tidak diwakafin, gak ada masalah. Gitu. Jadi ada 2 nih, ada yang diwakafin apa gak diwakafin. Tapi kesepakatannya bahwa dia harus dikhususkan untuk sholat. Nanti memang tempat ini dibuka untuk sholat gitu, walaupun nanti zuhur nggak ada orang, asal pokoknya ini emang udah khusus untuk sholat. Yang kedua, kemudian ini dibuka jalannya, maka itu masjid gitu. Adapun diwakafin atau tidak diwakafin itu menjadi perdebatan. Ahnaf, kebanyakan ulama Hanafi diwakafkan. Kalau saya lebih suka kalau masjid itu diwakafin biar nggak ada intervensi daripada ahli waris itu. Itu ya, wa yajuzu tayammum, dan juga boleh bertayamum bima hamalat hurrihu ilaihi, dengan apa-apa yang dibawa atau di bertayamum dengan sesuatu yang dibawa oleh angin ilaihi ke dalam masjid. Debunya terbang-terbangan gara-gara angin masuk ke masjid. Nah, debu yang di dalam masjid itu kumpulin, boleh bertayamum dengan itu. Artinya kan dia lagi junub nih. Dia lagi junub di dalam masjid, enggak bisa keluar. Wah, masa iya dia begitu-gitu terus? Tayamum lah. Setidaknya untuk membolehkan dia diam di masjid, tayamum. Ya kalau masjidnya ada wudu buat mandi, buat mandi gitu. Wa qawluhu wal lubsu, dan perkataan Syekh Abi Suja wal lubsu, diam di dalam masjid, yaqtadi, itu menunjukkan innahu la yahrumul murur, bahwasanya tidak haram al-murur melewati fihi, di dalam masjid, melewatin masuk pintu utara keluar pintu selatan. Wa huwa kadzalika, dan memang seperti itu, lil ayati, karena sebab ayat Al-Qur'an yang tadi, wala taqrabu sholat wa antum junuban illa abidi wala junuban illa abidi sabil wala taqrabu sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, dan juga bagi orang junub enggak boleh ngedeketin masjid illa abidi sabil, kecuali kalau cuma mau lewat doang gitu. Wa kama la yahrumu la yukrah in kana lahu ghurdun, sebagaimana tidak diharamkan bagi orang yang lewat, la yukrah, maka tidak dia makruhkan juga, artinya kebolehan melewati masjid itu betul tidak haram, tapi juga dia tidak makruh. In kana lahu ghurdun, mislu kaunil masjidi, seperti keberadaan masjid, akrab, itu lebih dekat, fitoriki, daripada, seperti keberadaan masjid lebih dekat daripada jalanan, akrab fitorik, lebih dekat ke jalan rumah dia, di sini jalan ditutup karena ada hajatan, depannya masjid. Ada sih kalau mau jalan ke situ tuh jalan ke sono, lewatin, mungkin bisa nyampe waktunya 15 menit. Nah, tempat yang paling dekat ya kita lewatin aja nih, masuk pintu utara ke tol pintu selatan gitu. Itu berarti ada hajatnya, maka melewati masjid tidak ada kemakruhan. Wa in lam yakun lahu gharad kurih, akan tetapi kalau tidak ada tujuannya, mau ngapain masuk ke masjid? Enggak, melewat aja gitu. Biar ngamalin ayat Al-Qur'an doang, enggak boleh. Enggak ada tujuannya. Terus tadi balik lagi, at-taraddud malah jadi haram kan gitu. Ngapain lewatin masjid? Enggak, iseng aja. Mau ngamalin Al-Qur'an aja enggak bisa begitu. Itu enggak ada tujuannya kan gitu. Wa in lam yakun lahu ghorat, kalau dia enggak punya tujuan, enggak punya kepentingan, enggak punya hajat, kurih, itu yang dimakruhkan. Jadi ngelewatin masjid itu boleh, cuman bolehnya itu kalau ada hajatnya, tidak ada kemakruhan. Tapi kalau enggak ada hajatnya, itu yang dimakruhkan. Qalahu fir raudhati tab'an lirafi, itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah At-Talibin, tab'an lirafi, ia mengikuti apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarh Al-Kabir. Wa qala fi Syarh Al-Muhadzab, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Syarh Al-Muhadzab Al-Majmu', innahu la yukrah, bahwasanya ngelewatin masjid apapun itu tujuan dan apapun enggak punya tujuan, la yukrah, tidak dimakruhkan. Wa aula, dan lebih utama, alla yaf'al, untuk tidak ngelewatin masjid. Wa kila yahrumul ubur, dan juga dikatakan kila, ini sigatu tad'if, kila dikatakan yahrum, diharamkan al-ubur untuk melewati, in wajada tariqan ghairahu, kalau dia punya menemukan jalan selain masjid. Wa haitsu abara la yukallaful isra. Tetapi sigah tad'if, ya, sigah tad'if itu dalam arti kalau dia nemu jalan lain ya bagus saja, enggak, itu sigah tad'if, karena kebolehan lewati masjid itu kebolehan mutlak, hajat atau enggak punya hajat, tidak ada kemakruhan. Wahai su'abar, dan ketika dia melewati masjid, ini bagi orang yang lewati masjid dia junub, la yukallaf, itu tidak diharuskan al-isra untuk mempercepat jalannya. Jadi gua kan junub nih, mau lewat masjid, ah jalan, enggak usah cepat-cepat, enggak, tidak diharuskan cepat-cepat. Wa yamshi 'alal 'adah, dia berjalan sebagaimana biasa. Qalahul Imam, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Juwayni, tidak diharuskan cepat-cepat. Tapi juga jangan terlalu lambat, jalan biasa aja. Enggak usah di tengah masjid kemudian dia foto, taruh di TikTok. Gua lagi junub loh, tapi kan gua boleh masuk masjid kalau gua cuma lewat doang. Enggak boleh begitu. Itu jatuhnya lufsun jadinya, kan gitu, jatuhnya lufsun. Tapi tidak diharuskan cepetin jalannya, juga tidak diwalehkan memperlambat jalannya. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Juwayni. Far'un, tanggung nih satu lagi. Ini habis ini kita beres bab taharah. Far'un, cabang masalah. Idza talaffadzal junubu bi syai'in min adzkaril Qur'an. Kalau orang junub talaffadz mengucapkan bi syai'in dengan sesuatu min adzkaril Qur'an, daripada apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, zikir-zikir Al-Qur'an, ka qawlihi fi ibtida'i akli, seperti perkataan dia di permulaan makan. Di awal makan dia mengucapkan bismillah. Wa fi akhirih, dan di akhir makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, ayat Al-Qur'an, zikir daripada Al-Qur'an. Wa inda rukubi, dan ketika menaiki kendaraan dia mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ayat Al-Qur'an. Ay mutiqina, ai mutiqin maksudnya subhanallah, maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami hadza, hewan-hewan ini, wa ma kana lahu muqrinin, dan wa ma kunna lahu muqrinin, dan kita tidaklah punya kemampuan untuk itu. Ai mutiqin, punya kemampuan. Wa nahwi in qasada dzikra faqat la yahrum, kalau dia ngomong itu alhamdulillah, bismillah, orang punya pagi zikir pagi petang dan zikir dari Al-Qur'an bagi orang junub, haram apa enggak? Intalafadha wa qasada dzikra, kalau dia mengucap tersebut dengan tujuan zikir faqat doang, zikir doang begitu, la yahrum, maka tidak diharamkan. Wa in qasada al-Qur'an, kalau dia menyebut itu maksudnya emang mau baca Al-Qur'an, harum, itu diharamkan. Wa in qasadahuma, kalau dia maksudnya dua-duanya, gua sekalian zikir sekalian baca Al-Qur'an biar dapat pahala dua gitu, harum, itu diharamkan bagi orang junub. Wa in lam yakhsir syai'an, kalau dia tidak meniatkan dua-duanya. Wa in lam yakhsir syai'an, kalau dia tidak meniatkan enggak zikir enggak juga baca Al-Qur'an, fa jazama Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i menguatkan menekankan bi annahu la yahrum, bahwasanya itu tidak haram. Baca lu kenapa baca gitu? Baca Al-Qur'an enggak? Mau zikir enggak? Terus ngapain baca gitu? Ya mau baca aja. Itu kata Imam Ar-Rafi tidak diharamkan. Kata Imam Nawawi haram tuh. Kalau enggak ada niat, kata Imam Nawawi haram. Qala al-Imam, kata Imam Al-Juwayni, wa huwa maqtu'un bihi, ini yang dimaktu', yang ditetapkan. Artinya tidak ada perdebatan di dalamnya. Lianna al-muharram, karena yang diharamkan itu Al-Qur'an, adalah Al-Qur'an. Wa inda 'adamil qasdi, dan ketika orang baca tidak punya tujuan, tidak punya niat, tidak menyengaja untuk baca Al-Qur'an, la yusamma Qur'anan, maka tidak disebut sebagai Al-Qur'an. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, asyara al-iraqiyuna, orang-orang Irak itu kelompoknya Imam Rafi. Jadi Imam Rafi itu representasi daripada Iraqi. Iraqi. Orang-orang Irak itu orang Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu representasi dari Iraqi, sedangkan Imam Rafi representasi dari Khurasaniyun. Khurasaniyun sama Iraqi itu ketemunya di mana? Di Imam Nawawi sama Imam Rafi gitu. Asyara al-Iraq. Jadi Imam Nawawi termasuk kelompoknya Iraqi dalam mazhab Syafi'i. Wa qala an-Nawawi, dalam Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', asyara al-Iraqiyuna orang-orang Irak dari kelompok Asy-Syafi'iyah itu memberikan isyarat bahwa haram baca Al-Qur'an, baca ayat Al-Qur'an walaupun niatnya bukan Al-Qur'an. Walaupun nih kalau niatnya zikir semua sepakat halal, tapi kalau niatnya Al-Qur'an semua sepakat haram. Ini kalau ada orang yang baca enggak niat dua-duanya, zikir enggak, Al-Qur'an juga enggak, itu diharamkan, kata Al-Iraqi. Qala Ibnu Rifati, Imam Ibnu Rifah muridnya Imam Nawawi, wa huwa zahir, dan inilah pendapat yang zahir. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari fi syarhi tanbihi, dalam kitab syarah tanbih, al-wajhul qat'u bit tahrim, pendapat yang maktu, pendapat yang disepakati adalah at-tahrim. Jadi ada masing-masing klaim nih, klaim disepakati halal, klaim disepakati haram. Itu walau liwat illafzi, kenapa dikatakan haram walaupun itu tidak niat baca Al-Quran? Kalau niat zikir semua sepakat boleh, kalau niat Al-Quran semua sepakat haram, tapi kalau enggak niat dua-duanya yang jadi masalah kita. Liwad illafzi litilawah, karena memang adanya lafaz dalam Al-Quran itu litilawah, untuk baca baca Al-Quran. Jadi adanya Al-Fatihah, adanya Bismillah itu dalam Al-Quran untuk apa? Untuk ditilawahkan, untuk dibaca. Wallahu a'lam. Wa yahrumu 'alal muhdisi, dan diharamkan bagi orang yang berhadas salah satu asya, tiga perkara. Ini kita lanjut besok. Apa kita udahan aja nih? Tanggung nih ya. Baca. Besok kita masuk bab sholat. Wa yahrumu, dan diharamkan 'alal muhdisi, bagi orang yang berhadas salah satu asya, tiga perkara. Apa itu yang diharamkan bagi orang berhadas? As-salatu, salatu, at-tawafu, dan juga tawafu, masul mushafi, juga baca, baca mushaf. Wa hamluhu, termasuk juga masul mushaf, memegang mushaf, wa hamluhu, termasuk bawa al-mushaf. Tahrumu salatu zata ruku'i wa sujudi 'alal muhdith, diharamkan bagi orang yang berhadas as-salat, yang di dalamnya zata ruku, ada ruku wa sujud, dan sujudnya 'alal muhdith bil ijma', yaitu dalilnya ijma'. Wa sujudu syukri, dan juga diharamkan sujud syukur. Wa tilawah, juga sujud tilawah. Kas salati, seperti salat, maksudnya sujud tilawah dan juga sujud syukur sama seperti salat sebagaimana tadi kita sudah singgung. Wa kadza, dan juga diharamkan salatul janazati, salat jenazah. Wa fil hadis, dan dalam kitab, dalam hadis, la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima salatnya, bi ghairi tahurin, salatnya orang yang tanpa taharah, wala sadaqatan, dan tidak menerima sadaqah, min gululin, daripada gulul. Al-gulul bidhammil ghini, dengan dhammah huruf ghinnya, al-mu'jamah yang ada titiknya, al-haram, maksudnya bersedekah dengan sumber yang daripada haram. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, wa hadza asahhu syai'in fil bab, ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini, wa ahsan, dan lebih baik. Ini tapi redaksi hadza asahhu syai'in itu bukan dalil ke, bukan bukti kesahihannya. Hadisnya itu lemah, tapi ini yang paling mending dari sisi sanad. Di antara hadis-hadis yang lain dalam masalah ini sanadnya itu bermasalah. Nah, ini hadis yang paling mending tuh. Maka nyebutnya wa hadza asahhu syai'in. Udah kita singgung ya masalah redaksi ini, asahhu syai'in fil bab itu maksudnya ini hadis dengan riwayat yang paling mending di antara hadis-hadis yang lain. Wa amma tahrimu tawaf, sedangkan keharaman tawaf, falikaulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataan Nabi Muhammad, at-tawafu bil baiti sholah, tawaf di Ka'bah itu sama seperti sholat, kama maru, sebagaimana sudah lewat. Wa amma masul mushaf, ini penting nih, ini saya mau nyampein ini, dalilnya bagus nih. Wa amma masul mushafi, sedangkan memegang mushaf, haram bagi orang yang berhadas, hadas kecil, hadas besar, apalagi, falikaulihi ta'ala, itu karena sebab ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah boleh dipegang itu mushaf, illal mutahharun, kecuali bagi yang suci-suci saja. Wal Qur'anu, dan Qur'an, la yasihu masuh, tidak dihalalkan, tidak dibenarkan memegangnya. Fa'ulima bidururah, fa'ulima bidururati annal murad al-Quran, annal murad al-kitab, fa'ulima, maka diketahui dari ayat yang tadi, bidururah, secara normatif, diketahui secara normatif, annal murad, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-kitab, al-mushaful maktub baina daffatil kitab, al-mushaf yang ditulis di dalam satu kitab yang punya dua sisi, itu namanya al-kitab. Karena ada sebahagian ulama yang menyebut Al-Quran dalam ayat ini adalah Al-Quran fil lawhil mahfuz, yang dipegang oleh para malaikat. Jadi Al-Mutahharun itu artinya para malaikat. Enggak, kata Imam Taqidinus, enggak. Yang paling mungkin yang dipahami secara normatif, artinya secara normal, otak manusia itu mengarah bahwa ayat ini adalah Al-Kitab. Al-Quran yang ada di buku ini, Al-Kitab. Gitu. Wahuwa akrabu madhkurin, dan dia adalah hal yang paling dekat disebut. Wa auduhu ila lauhil mahfuz, dan kalau kita kembalikan al-mushaf atau al-Quran dalam ayat ini ila lauhil mahfuz, kepada al-Quran yang ada di lauhul mahfuz, mamnu, itu tercegah, terlarang. Nggak bisa kita artiin begitu. Li'annahu ghayr munazzal. Karena lauhul mahfud, Al-Quran yang ada di lauhul mahfud itu ghayr munazzal, itu bukan Al-Quran yang diturunkan. Wala yumkin ayyurada bil mutahhirina al malaikah, dan tidaklah mungkin. Jadi yang diturunkan kepada kita kan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dituliskan gitu. Maka yang paling mungkin makna Al-Qur'an dalam ayatnya adalah Alkitab ini, mushaf ini yang kita pegang itu, apa yang ada di bukunya gitu. Dan itu bukan yang di Lauhul Mahfudz, karena mengembalikan makna Al-Qur'an kepada Lauhul Mahfudz dalam ayat ini kejauhan. Kejauhan. Yang paling mungkin, yang normatif, bidururah, bahkan sangat mungkin sekali, normal sekali kalau Allah, orang mengartikan mushaf itu dalam ini, orang mengartikan Al-Qur'an itu dalam ayat ini adalah kitab buku Al-Qur'an gitu. Wala yumkin, dan juga tidak mungkin ayyurada bil mutahhirina, untuk memaknai al-mutahhirun dalam ayat ini, al-mutahharun, memaknai kalimat al-mutahharun, al-malaikat, kita artikan malaikat itu enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Li'annahu nafyun wa isbat. Karena dalam ayat ini ada nafyun, kemudian ada isbat, penetapan. Ada penafian, ada kemudian ada penetapan. Maksudnya apa? La yamassuhu, tidaklah boleh memegang. Illal mutahharun, kecuali orang yang suci, kecuali yang suci. Jadi pertamanya di nafian ada penafian, enggak boleh dipegang. Illa, kecuali yang suci saja. Jadi ada nafian, ada penafian, la yamas, tidak boleh pegang. Kemudian ada isbat. Illa, kecuali orang yang suci, itu isbat gitu. Wasama, dan di langit, laisa fiha ghairu mutahhar, di langit itu tidak ada makhluk kecuali memang suci semuanya gitu. Kecuali kan suci semua. Kalau emang ini ditujukan malaikat, langsung aja sebut ya mas suhul mutahharun. Al-Quran itu dipegang atau dibawa oleh makhluk yang suci. Tapi di awal dengan la ya mas, tidaklah boleh itu dipegang. Berarti kan ada indikasi bahwa di dalam itu, di antara mereka yang pegang itu ada yang gak suci. Yang gak suci itu siapa? Ya orang bumi. Kalau orang langit kan gak ada yang gak suci. Semuanya suci. Maka memanai al-mutahharun dengan malaikat itu kejauhan. Kejauhan, karena di dalam ayat ini ada nafyun, ada isbatnya juga gitu. Fa'ulima annahu aradal adamiyun, maka diketahuilah bahwa ayat ini dimaksudkan adamiyin, yaitu untuk manusia. Wa qataban, itu dalil pertama. Dalil kedua, wa qataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dalil kedua suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitaban. Nabi Muhammad menulis sebuah surat ila ahli Yaman, kepada orang Yaman, wa fihi, dan di dalam surat tersebut, la yamassul qur'ana illa tahir, tidaklah boleh dipegang itu Al-Qur'an illa tahir, kecuali orang yang suci. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihi, dalam kitab sahihnya. Wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan, isnaduhu ala syartis sahih. Isnaduhu ala syaratis sahih. Sanadnya itu sesuai dengan syarat kesahihan. Wa yahrum mashu sunduqi, dan juga diharamkan untuk megang sunduk, kotak, bejana. Wal kharitah, al kharitah itu tas, haqibah. Allati fihi mal mushaf, yang di dalamnya ada mushaf. Ada Al-Quran, li'annahu mamansubani ilaiha. Karena kalau khusus kharitahnya cuma ada mushaf doang. Karena li'annahuma, karena kotak dan kharitah tas tersebut mansuban, itu dinisbatkan kepada Al-Quran. Wal ilaqah, dan talinya, tali tasnya tersebut, tali itunya tersebut, kal kharitah, hukumnya sama seperti sunduk, seperti tasnya. In qasida bidzalika hamlul mushaf, kalau dia megang talinya dengan tujuan hamlul mushaf, untuk memegang mushaf, maka hukumnya sama seperti tasnya, diharam. Wa in lam yaqsidhu, kalau dia tidak menyengaja untuk megang tali, tidak menyengaja megang tali untuk megang mushaf, bal qasida hamlil sunduk, akan tetapi yang dia maksud adalah bawa sunduknya, bawa kotaknya, awal kharita, atau bawa tasnya, aw qasida mashahuma, atau tujuannya untuk memegang kotaknya, memegang tasnya, bukan memegang Al-Quran, fala, maka tidak diharamkan. Sahahu Nawawi, disahihkan oleh Imam Nawawi. Walau naffa kummahu ala yadihi, kalau dia memanjangkan kum ini namanya nih. Orang Arab dulu pakai gamis, kumnya kan gede-gede. Ini kum namanya, kum. Walau naffa kummahu ala yadihi, kalau dia panjangkan kumnya ala yadihi sehingga menutupi tangannya, jadi tangannya ketutupan gara-gara kumnya dipanjangin. Wa qallabal awraqa, kemudian dia balik-balikin itu kertasnya mushaf, biha dengan kum, kumnya. Jadi tangannya di dalam, dia enggak megang mushaf, yang megang tuh kumnya gitu. Harum itu juga diharamkan karena yang megang tuh bukan kum tapi emang tangannya sendiri kan gitu. Fa qata'a bihil jumhur, itu yang ditetapkan, qata'a bihil jumhur yang ditetapkan oleh jumhur, li'annal kum, karena kum muttasirun bihi, itu nyambung kepada tangan, kepada dia sendiri. Walau hukmu ajza'ih, dan hukumnya sama seperti hukum bagian-bagian. Jadi hukum tangan kita, hukum kum kita itu sama seperti hukum tangan kita, karena kum adalah bagian daripada tubuh kita. Kama fi sujudi ala dhalik, sebagaimana sujud di atas kum. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah orang sujud di atas kum. Ini tanah, dia kemudian sholat lagi sujud, karena saking nggak enaknya sujud, sujudnya pakai kum. Jadi kumnya digelar begitu, kemudian dia sujud. Nggak sah sholatnya. Karena kum bagian daripada tubuh dia. Syaratnya dalam mazhab Syafi'i, sujud tidak boleh terhalangi dengan benda yang kita bawa. Yang bergeraknya dia sesuai dengan gerakan kita bawa itu, nggak boleh. Wa amma tahrimul hamli, sedangkan keharaman membawa mushaf, falianahu afhash minal mas, itu lebih berat daripada megang aja enggak boleh, maka bawanya jauh lebih berat. Naam, ya law khafa, kalau dia khawatir alaihi min gharakin, kalau dia khawatir mushaf itu nanti tenggelam, au kharak au hirak au harak au harqin, atau nanti terbakar, au najasatin, law khafa alaihi min gharakin au harqin au najasatin, atau nanti khawatir ada najisnya, au kafirin, atau nanti dipegang sama orang kafir, dan orang kafir tidak memuliakan mushaf, walam yatamakkan, dan dia tidak mampu minat taharati, dan dia tidak mampu bersuci dulu, wa tayammum, dia juga tidak mampu bertayamum, akhadahu ma'al hadasi, dia boleh ngambil mushaf ma'al hadasi, sedang dia dalam keadaan berhadas, lidururati, karena sebab darurat. Fal akhlu wal halatu hadhihi, maka dalam keadaan ini mengambil mushaf tersebut wajibun, hukumnya wajib. Qalahu an-Nawawi, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muadzab wa Tahqiq, dan juga kitabnya Tahqiq. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, selesai sudah bab thaharah. Insyaallah besok ada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas, kita masuk kepada bab salat. Jadi bab thaharah ini kita selesaikan di episode ke-87. Kita besok episode 1 bab salat, apa kita terusin nomornya bab episode 88. Lebih enak kita terusin nomornya nanti babnya sudah selesai. Lebih enak begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah, bagi para asatid, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para kiai, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan kami, penerjemahan atau juga penjelasan, mohon kiranya untuk dikoreksi baik melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami, WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya. Sungguh sangat senang sekali hati ini jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana belakangan ini sudah mendapatkan koreksian dari banyak teman, saudara, dan juga termasuk guru-guru kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.